bagaikan jiwa, bagai sulam di karya itu. Ku harap keikhlasanmu sirami bagi yang ku tabur di tamanmu. Jelas rakit pagar semakin kuat tak goyah, walau dipusik unggas.